memutuskan diriku. Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Walau kau terlalu kaya, aku nenek bilang kuat-kuat. Tuk apa menangisimu, lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh, kau disengat lebat, itu lebih pedih katanya. Nenekku pahlawanku, pantang mundur nasihatiku, bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Walau kau terlalu kaya, aku nenek bilang kuat-kuat. Suka apa menangisimu, lebih baik ku tertawa. Walau kau pergi jauh dariku, nenek bilang tertawa. Walau kau pergi